بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Melanjutkan kembali pembacaan terhadap kitab Taisir Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, di mana kita telah sampai kepada firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ard, yaitu surat Al-Baqarah ayat 164. Yang pada sebelumnya, kesempatan sebelumnya kita telah membaca Al-Baqarah 163 yang bunyinya wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Maka secara mujmal Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kasanya ilah kalian ini adalah ilah yang satu. Maka tidak ada ilah yang benar yang berhak disembah kecuali Ia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian pada ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala memperinci, sehingga dari perincian itulah kita tahu bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Qala ta'ala inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala pada penciptaan as-samawat wal ard, pada penciptaan langit dan bumi, dan pada pergantian malam dan siang, serta perjalanan kapal-kapal yang melewati lautan, yang kemudian manusia pun mengambil manfaat darinya, dan ada pada apa yang Allah turunkan dari langit daripada air, kemudian Allah hidupkan dengannya bumi setelah sebelumnya mati, dan wabatsa fiha min kulli dabbatin, yang kemudian berjalan padanya setiap binatang-binatang ya, dengan berbagai macam jenisnya, wa tasrifir riyah, dan Allah atur bagaimana berjalannya angin serta awan yang diatur antara langit dan bumi, yang demikian ini adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala adalah hanya satu-satunya yang membuat dan mengatur itu semua. Liqaumi ya'qilun, bagi kaum yang mau berpikir, bagi mereka-mereka para uqala, bagi mereka-mereka orang-orang yang berakal. Maka pada ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan penciptaan langit, yang kemudian diantara faidah balaghiyah Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan konteks jamak pada langit, inna fi khalqis samawati wal ard, dan menggunakan konteks mufrad pada bumi. Kata para ulama, yang demikian ini karena pada langit ini terdapat jenis-jenis yang banyak, bukan hanya satu jenis saja, dan berbeda dengan bumi. Ya, berbeda dengan bumi, maka yang ada di bumi jenisnya hanya tanah saja. Terus dari yang pertama, kedua sampai tujuh lapisan, ya, semuanya adalah at-turab. Adapun langit, maka di sana terdapat pada setiap jenjangnya berbeda-beda jenisnya. Maka Allah pun menggunakan istilah as-samawat, yaitu dengan konteks jamak. Maka langit dan bumi beserta isinya, na'am, beserta isinya dari bintang-bintang, begitu juga rembulan dan binatang-binatang, begitu juga yang ada di bumi daripada gunung-gunungan dan seterusnya, maka itu semua ada yang menciptakan. Maka seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya lihatlah, ini loh langit yang tujuh lapis, bumi yang tujuh lapis, apakah tidak ada yang menciptakan? Ada begitu saja? Muhal, tidak mungkin. Ya, begitu juga wakhtilafil layli wan nahar, bagaimana bergantinya antara malam dan juga siang, terus demikian saling berdatangan, ya, saling berdatangan. Terkadang malamnya yang lebih lama, terkadang siangnya yang lebih lama, dan seterusnya. Maka itu semua pasti ada yang mengaturnya, ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Wal fulk, begitu juga kapal, allati tajri fil bahr, yang berjalan di atas lautan. Bagaimana, siapa yang mengatur sehingga bisa sedemikian rupa angin yang membawa arah kapal, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membuat manusia ini faham, membuat atau memberikan ilmu kepada manusia untuk mereka bisa mengatur arah angin sehingga kapal tersebut membawa mereka kepada tempat yang mereka inginkan. Maka itu semua pasti ada yang mengaturnya. Bima yanfa'un nas, dan itu bermanfaat bagi manusia. Apa yang ada di langit dan bumi semuanya saling memberikan apa? Manfaat. Dan ini adalah isyarat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan ciptaan, di sana saling terkait satu dengan yang lainnya. Binatang satu dengan binatang yang lain. Ada burung elang yang makan tikus, ada ular yang makan tikus, ada anjing yang makan apalah. Begitu juga ada buaya yang makan ikan yang lain. Ikan yang besar memakan ikan yang kecil. Artinya semua saling terkait satu dengan yang lainnya. Itu semua tidak mungkin berjalan begitu saja, kecuali pasti ada yang mengaturnya, ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma anzalallahu minas sama' min ma'in, begitu juga apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Air Allah turunkan dari langit. dan Allah jadikan darinya barokah. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah menyatakan wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Kami turunkan, kata Allah, dari langit itu air yang penuh dengan barokah, yang kemudian dengannya kami pun tumbuhkan pepohonan dan juga biji-bijian yang siap untuk dipanen. Allah berikan barokah di sana. Oleh karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita doa ketika turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'an, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Begitu juga di antara kebiasaan Nabi kita alaihi salatu wassalam, ketika turun hujan Rasulullah SAW mengenakan badannya terhadap air hujan tersebut. Seraya beliau menyatakan innahu hadithu ahdin birabbih, air ini baru datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tabarruk, bertabarruk dengan apa? Dengan air hujan. Begitu juga kita disunahkan demikian. Ketika Nabi SAW mencontohkan demikian, maka itu adalah sunnah bagi kita semua. Namun barakallahu fikum, demikian hukum asalnya. Akan tetapi sekali lagi, ketika kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan karena sebab air tersebut azab. Imma dengan ditahan air tersebut, atau diberikan dengan jumlah yang besar. Oleh karenanya pada umat-umat sebelum kita, di antara mereka yang diazab dengan air, seperti Fir'aun dan bala tentaranya. Fakullan akhadzna bidzambih, kata Allah. Masing-masing kami azab dengan dosanya. Di antara mereka minhum man aghraqna, kami tenggelamkan di air. Termasuk pula kaum Nuh alaihi salam. Mimma khati'atihim, karena sebab kesalahan mereka. Ughriku wa udkhilu naron, mereka ditenggelamkan jasadnya. Jasadnya ditenggelamkan dan dimasukkanlah mereka ke neraka. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat air yang melimpah. Walhamdulillah di negeri kita di musim panas pun kita masih merasakan, artinya masih banyak air yang bisa kita konsumsi. Ya, tidak sedikit dari kita yang berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Nas'alullah assalamu wa ta'ala afiyah. Maka kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah, karena itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan karena air tersebut tanam-tanaman. Nah, begitu juga diambil manfaatnya oleh manusia, oleh binatang. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy afala yu'minun, kami jadikan dari air segala sesuatu itu hidup. Kemudian pada akhir ayat ini Allah menyatakan afala yu'minun, tidakkah mereka mau beriman. Artinya ini air saja merupakan tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mutafarrid, yang satu yang menurunkan itu. Tidak mungkin ada yang bisa mengadakan air tersebut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia diilhamkan oleh Allah untuk bisa mengeluarkan air dari tanah. Akan tetapi yang membuat dan mengatur itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga wa tasrifir riyah, angin. Ya, terkadang angin tersebut sifatnya sepoi-sepoi, enak, dan manusia merasa segar dengan angin tersebut. Akan tetapi terkadang angin tadi menjadi sebab azab. Jadi angin ini terkadang datang membawa rahmah. Terkadang angin itu datang membawa azab. Maka terjadilah apa yang terjadi. Angin puting beliung. Ya, telah kita rasakan tempat sakan. Ya, sakan kita atapnya diangkat oleh angin. Begitu juga kemarin gazebo kita yang ada di tengah diangkat atapnya oleh angin. Nah, maka ini semua barakallahu fikum bukti bahwasanya Allah yang mengatur itu semua. Bagaimana bisa datang dengan rahmat, terkadang Allah jadikan itu sebagai ujian bagi manusia. Begitu juga as-sahab, awan yang musakhar, yang diatur oleh Allah antara langit dan bumi. Nah, kita jumpai awan di atas langit, yang ada di antara langit dan bumi, diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Awan yang berjalan, awan yang berjalan, itu semua pasti ada yang mengaturnya. Oleh karenanya Allah menyatakan la ayatin, itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini adalah bukti-bukti kauni yang menunjukkan bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak diibadai, dan Allah pula satu-satunya yang menciptakan itu semua. Maka diriwayatkan sebagaimana dijelaskan di dalam kitab-kitab tafsir, sebab turunnya ayat ini, kufar Quraisy meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan batu dari emas. Maka Allah turunkanlah ayat ini. Artinya, bukankah Allah telah memberikan bukti nyata sesuatu yang lebih besar daripada itu? Akan tetapi mereka tidak mau beriman. Maka diturunkanlah oleh Allah subhanahu wa ta'ala ayat ini sebagai bantahan kepada mereka, sebagai penjelasan kepada mereka bahwasanya tidak ada artinya emas tersebut dibandingkan langit dan bumi, dibandingkan pengaturan siang dan malam, dibandingkan lautan yang sedemikian luas yang seolah-olah tidak bercabang. Ya, seolah-olah tidak bercabang. Laut satu dengan laut yang lainnya bersambung, yang kemudian kapal-kapal melaluinya, mereka mengambil manfaat untuk barang dagangan mereka. Maka itu semua adalah sebaik-baik burhan, sebaik-baik bukti Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilahun wahid, ilah yang satu. Ini adalah kaitan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, qala akhbara ta'ala anna fi hadhihi al-makhluqat al-'azimah ayat. Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau, telah memberitakan bahwasanya pada makhluk-makhluk yang agung ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ay adillatun ala wahdaniyatil bari wa ilahiyatih wa azimi sultanihi wa rahmatihi wa sairi sifatihi. Yaitu, itu semua adalah dalil, itu semua adalah bukti atas esanya Allah, atas uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, atas keagungan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, serta itu semua merupakan dalil atas kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya, kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah jadikan itu semua saling memberikan manfaat. baik makhluk dengan makhluk yang lain, pegunungan, lautan, siang dan malam. Nah, masing-masingnya ada at padanya. Wasairi sifatih, begitu juga pada seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala walakinnaha liqaumin ya'qilun. Akan tetap itu semua bagi orang-orang yang berakal. Tentunya barakallahu fikum, dalam Islam, Islam betul-betul memuliakan akal, bukan hawa. Hawa nafsu dicela di dalam Islam, sampai ditulis kitab khusus yang bernama Dhamul Hawa, tercelanya hawa nafsu. Adapun akal adalah yang dimuliakan oleh Allah. Allah memuliakan manusia dengan akalnya. Oleh karenanya dalam sekian ayat disebutkan la'allakum ta'qilun. Begitu juga dalam ayat ini liqaumi ya'qilun. Ya, dan seterusnya. Ya. Ala kulli hal. Maka ini bagi mereka yang mau berpikir. Mereka yang beriman adalah uqala. Orang yang beriman terhadap ini semua adalah orang-orang yang berakal. Sebaliknya, orang-orang kafir, walaupun mereka profesor, walaupun mereka dikenal sebagai sebagaimana yang sering kita dengar istilah-istilah cendikia atau yang semisalnya, akan tetapi mereka jauh daripada keimanannya, maka mereka bukanlah uqala. Al-uqala, orang-orang yang berakal, mereka adalah yang berjalan di atas kitab Allah, mereka yang berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menggunakan akal mereka untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk berimannya mereka terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dengan itu mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qala ay liman lahum uqulun ya'malunaha fi ma khuliqat lahu, yaitu bagi siapa-siapa yang mempunyai akal, yang mereka gunakan akal tersebut bukan hanya sekedar di lisan uqala dan uqala fulan aqil, bukan hanya itu, akan tetapi mereka gunakan akal sehat mereka untuk memahami ayat-ayat Allah sesuai dengan muradillah, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Qala fa'ala hasab ma manna Allahu 'ala 'abdihi min al-'aql yantafi' bil ayat wa ya'rifuha bi 'aqlihi wa fikrihi wa tadabburihi. Begitu juga tergantung atas nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya daripada akal. Semakin sehat akal manusia, maka dia akan bisa mengambil manfaat dari al-ayat. Ya, al-ayat, ayat ini ada dua. Ada ayat kauniyah, ada ayat syar'iyah. Baik itu ayat yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran ataupun yang tidak ada di dalam Al-Quran, akan tetapi berupa tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mengambil manfaat daripada itu semua. Dia akan tahu dan bisa memahami dengan akalnya. Dan dia akan berpikir, dia akan mentadaburi ayat-ayat Allah, baik itu ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat yang sifatnya syar'iyah. Maka demikian. Qala fa fi khalqis samawat, pada penciptaan langit. Qala fi irtifa'iha wa ittisa'iha wa ihkamiha wa itqaniha wa ma ja'ala Allahu fiha min asy-syamsi wal qamar wan nujum wa tanzimiha li masalihil 'ibad. fi khalqi wa tanzimiha li masalihil ibad. Begitu juga pada penciptaan langit. Allah menciptakan langit. Firtifa'iha. Bagaimana tingginya langit. Betapapun manusia tidak akan bisa menggapainya. Sehebat apapun teknologi yang mereka miliki tidak akan bisa mendapatkan puncak daripadanya. Karena puncaknya adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di atasnya lah Allah Subhanahu wa taala bersemayam. Maka demikian keadaan langit ini. Barakallahu fikum. Bagaimana Allah menciptakan? Begitu juga ittisa'iha. Bagaimana luasnya? Luas daripada langit itu sendiri. Wa ihkamiha wa itqaniha, bagaimana kokohnya? Kokohnya langit tersebut dan apa yang Allah buat daripada langit-langit tadi? Apa yang ada padanya? Ada matahari, ada rembulan, ada nujum, bintang-bintang. Itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala li masalihil ibad. Untuk apa? Untuk maslahat. Maslahat bagi Bani Adam, bagi manusia dan seluruh hayawanat yang ada. Seluruh yang hidup ada pada langit dan bumi maslahatnya. Qala wa fi khalqil ard. Begitu juga kata Imam Syadi rahimahullah di dalam penciptaan bumi. Qala mihadan, yaitu Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi tersebut terhampar untuk kita tinggali. Ya. Dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tinggal padanya. Untuk kita hidup dari pagi sampai malam, berubah antara siang dan malam, terus demikian hari-hari kita sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita. Bumi diciptakan oleh Allah, disiapkan oleh Allah mihadan, ya, untuk kita tinggali. Qala mihadan lil khalqi yumakkinuhumul qara'iha wal intifa' bima 'alayha wal i'tibar. Disiapkan untuk makhluk ini, untuk mereka bisa tinggal padanya dan mengambil manfaat daripada apa yang ada di bumi. Dan juga mereka mengambil i'tibar. Mereka mengambil apa? Pelajaran dari kejadian-kejadian yang ada. Qala ma yadullu dhalika ala infiradillahi ta'ala bil khalqi wa tadbiri wa bayani kudratihi al-azimah allati biha khalaqaha. Yang demikian ini, kata beliau rahimahullah, menunjukkan esanya Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan Allah sendirian yang menciptakan seluruh makhluk yang ada, termasuk padanya bumi, termasuk padanya langit, termasuk padanya lautan, bintang-bintang, matahari, rembulan dan seterusnya. Dan Allah pula yang mengaturnya. Allah ciptakan tidak begitu saja Allah kemudian tinggalkan, akan tetapi diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata beliau terdapat penjelasan tentang kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat agung, yang dengannya Allah ciptakan seluruh makhluk yang ada. Qala wa hikmatihi allati biha atqanaha wa ahsanaha wa nadhamaha. Begitu juga karena hikmahnya yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala membuat yang terbaik, dan Allah atur sedemikian rupa dengan pengaturan yang paling baik sehingga berjalan seluruhnya. Begitu juga wa ilmuhu wa rahmatuhu allati biha awda'a ma awda'a min manafi'il khalqi wa masalihihim wa daruratihim wa hajatihim. Begitu juga karena ilmunya, wa ilmahu wa rahmatahu allati biha awda'a ma awda'a, hakadha ya. Begitu juga Allah mengilmui itu semua ya. Tidaklah Allah ciptakan sesuatu, pasti Allah mengetahui itu. Dan rahmatnya pula yang dengannya Allah hantarkan apa yang Allah hantarkan dari manfaat-manfaat yang ada untuk seluruh makhluk ciptaan Allah. Dan Allah hantarkan pula maslahat-maslahat yang ada untuk mereka, serta hal-hal yang memang darurat sebagai kebutuhan bagi mereka. Qala wa fi dhalika ablaq ad-dalil ala kamalihi wa istihqaqihi an yufrida bil ibadati linfiradihi bil khalqi wat tadbir wal qiyam bi syu'uni ibadihi. Maka pada itu semua, kata beliau rahimahullah, yaitu dari apa yang sudah dipaparkan, terdapat dalil yang paling gamblang atas kesempurnaan Allah, dan Allah lah yang paling berhak untuk kita beribadah kepadanya, hanya kepadanya saja. Kita mengesakan Allah di dalam peribadatan karena Allah satu-satunya yang menciptakan, dan Allah lah satu-satunya yang mengatur, serta Allah lah satu-satunya yang memberikan seluruh kebutuhan hambanya. Maka di sini barakallahu fikum terdapat ilaqah atau erat hubungannya antara rububiyah dan uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pun dalil bahwasannya ahlus sunnah wal jamaah ketika menyatakan tauhid itu adalah rububiyah, tauhid itu adalah uluhiyah, mereka tidak datang dengan hawa nafsu mereka. Itu semua hasil dan proses daripada pencarian daripada dalil-dalil. Dan ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya adalah khairud dalil, sebaik-baik dalil dari penciptaan langit yang tidak ada di dalam Al-Quran. Allah ciptakan langit dan bumi. Begitu juga Allah atur semua saling ambil manfaat darinya. Maka di sana ini adalah merupakan bukti Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi. Ya. Jadi ada kaitannya antara uluhiyahnya Allah dengan rububiyahnya. Rububiyah adalah ciptaan. Rububiyah adalah memberikan rizki, tadbir, mengatur. Yang disebutkan di sini semuanya adalah rububiyah. Namun beliau jelaskan pada akhirnya ini semua merupakan bukti yang menunjukkan Allah satu-satunya yang wajib dan berhak untuk kita ibadahi, yaitu uluhiyah akhirnya. Karena iradnya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada selainnya. Dan ini adalah konsekuensi daripada kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, menafikan seluruh sesembahan yang ada di muka bumi ini dan hanya menetapkan Allah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi. Qala wa fi ikhtilafil laili wan nahar, pada pergantiannya malam dan siang, Ini pun kalau kita mau berpikir, akal manusia tidak akan sampai padanya. Ya, sehebat apapun, selama apapun ia belajar, profesor atau mungkin bahkan di atasnya, entah apalah namanya, mereka tidak akan bisa mencerna ini semua. Dan tidak sedikit mereka yang gila. Sebagian orang menggebu-gebu untuk mengetahui bagaimana dan lain sebagainya. Tidak sedikit mereka yang gila. Karena itu semua adalah satu Allah yang mengaturnya. Nah, qala wa huwa tawam, saling bergantiannya yang terus menerus. Idza dhahaba ahaduhuma khalafahu al-akhar. Ketika pergi salah satunya, ketika datang waktu malam. Masyaallah ini aslinya enggak ada ininya ya. Panasnya. Enggak dihidupkan aja itu kipasnya. Nah, malam ketika datang maka pergi yang namanya siang. Begitu juga sebaliknya, siang ketika datang, pagi hari dimulai diawali dengan fajar shadiq, terus semakin terang, semakin naik pula matahari, maka pelan-pelan waktu malam pun pergi, hilanglah gelap. Naam. Maka wa fi ikhtilafihima fil harri wal bard wat tawassut. Begitu juga bagaimana perpindahannya antara panas kemudian menjadi dingin. Ya. Panas dirasakan bagi mereka-mereka yang tinggal di beberapa tempat yang nampak sekali, terkhusus di Timur Tengah misalnya, panas yang luar biasa, 45 sampai bahkan mungkin 50. Maka setelahnya pergilah rasa panas tadi, datanglah hujan. Ya, datanglah hujan. Setelah datangnya hujan, maka di sana datanglah musim dingin yang sangat-sangat dingin. Akan sampai 0 derajat. Sampai 0, bahkan di bawah 0 di beberapa tempat. Begitu juga di negeri-negeri yang lain, bahkan sampai minus sekian puluhan di bawah sifar, di bawah nol. Ya. Maka itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dari panas ke dingin atau pertengahan, ya seperti di negeri kita. Artinya panas tidak terlalu panas, dingin pun juga tidak terlalu dingin. Ya, tempat kita termasuk yang disebut tawassut, yaitu tengah. Qala wa fit tuli wal qasri wat tawassuti. Begitu juga bagaimana panjangnya di beberapa tempat, malam itu lebih panjang, panjang sekali malamnya. Datang siang, pagi harinya datang sebentar, tidak lama setelahnya masuk malam kembali. Ada sebagian tempat yang sifatnya tawassut, seperti negeri kita dan banyak negeri-negeri yang lain. Ini tawassut tengah. Di sebagian negeri malamnya lebih panjang, siangnya lebih sedikit. Dan sebaliknya di tempat yang lain, siangnya panjang sekali, malamnya lebih sedikit. Maka itu semua barakallahu fikum tidak mungkin jika tidak ada yang mengatur. Qala wa ma yansha an dzalika minal fusul wa ma yunsha min an dzalika minal fusul allati biha intizam masalih bani adam wa hayawanatihim. Begitu juga apa-apa yang dibuat pada musim-musim, yang dengan musim-musim tersebut diatur maslahat bagi bani Adam dan maslahat bagi binatang-binatangnya. ada musim dingin, ada musim panas. Di musim dingin ini cocok pada sebagian binatang ini, dan pada binatang yang lain dia akan tumbuh kembang di musim panas. Nah, begitu juga masalah bagi manusia, maslahat bagi manusia. Maka sebagian mereka melakukan perjalanan untuk perdagangannya. Dahulu orang-orang Arab di musim dingin mereka melakukan perjalanan, perjalanan dagangnya. Dan sebaliknya di musim panas, melakukan perjalanan ke negeri yang dingin. Dan sebaliknya ketika di musim dingin mereka kembali ke tempatnya. Nah, maslahat bagi mereka, maslahat bagi bani Adam. Nah, qala wa jami' ma 'ala wajhil ard min asyjarin wa nawabit. Begitu juga maslahat bagi seluruh apa yang ada di bumi ini dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Ada beberapa buah yang hanya panen di musim dingin. Ada beberapa buah yang bisa hidup hanya di tempat yang dingin. Ada beberapa buah yang hanya bisa hidup di negeri yang panasnya, yang super panas. Itu semua intizam lima salihil ibad, aturan Allah, sehingga itu semua sesuai dan cocok dengan maslahat bani Adam. Allahu Akbar. Dan Allah tidak pilih-pilih, tidak pilih-pilih dalam urusan ini. Bagi mereka yang kafir pun mereka mendapatkan manfaat, yang mukmin juga mendapatkan manfaat. Masing-masing sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah merupakan bagian daripada rahmah, bagian daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada makhluk yang Allah ciptakan, baik manusia maupun binatang. Maka Allah tidak biarkan begitu saja. Yang kemudian untuk menyelamatkan mereka, Allah Subhanahu wa taala utuslah para nabi dan rasul. Begitu juga Allah turunkan Al-Kutub untuk mengatur mereka. Ya, untuk mengatur perjalanan mereka. Oh, ini tidak boleh, itu yang boleh, ini yang diridhoi Allah, itu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala kullu dzalika bintizami wa tadbiri wa taskhir tanbahiru lahul uqul wa ta'jaz an idrakihi minar rijalil fu'ul ma yadullu dhalika ala qudrati musarrifiha ala qudratin musarrifiha wa ilmihi wa hikmatihi wa rahmatihi alwasi'ah wa lutfihi syamil wa tasrifihi wa tadbirihi alladhi tafarrada bihi wa'azamatihi wa'azamata mulkihi wa sultanihi mimma yujibu an yu'la wa yu'bad wa yufridu bil muhabbati wa ta'zim wal khawf wal raja' wa badhlul juhdi fi muhabihi wa maradihi. Kata beliau, semua itu dengan aturan daripada Allah, dengan aturan daripada Allah yang dan bahir lahul uqul, yang akan memutuskan akal manusia untuk bisa memahaminya. Artinya akal manusia tidak akan sampai kepada itu semua. Ta'jaz an idrakihi, lemah akal manusia untuk mengetahui itu semua. Minar rijalil fuhul, dari kalangan laki-laki yang jantan, laki-laki yang hebat, orang yang pinter, apalagi kaum wanita. Mereka yang berakal, mereka ta'jaz, lemah dia untuk bisa memahami apa daripada pengaturan Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan atas kemampuan Allah untuk mengaturnya. kemampuan yang mengatur itu semua dan menunjukkan ilmu Allah atas itu semua dan menunjukkan hikmahnya daripada penciptaan langit dan bumi, daripada penciptaan semua makhluk yang ada, wa rahmatihil wasi'ah, dan juga terdapat padanya rahmat Allah yang amat sangat luas terhadap ciptaan-ciptaannya. Begitu juga terdapat padanya kelembutan Allah yang mencakup seluruhnya daripada makhluk, dan juga pengaturan Allah yang hanya Ia satu-satunya di dalam pengaturannya. Karena keagungan Allah dan keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah yang mewajibkan kita untuk mengakui uluhiyahnya Allah, dan kita hanya menyembah beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita mengesakan Allah di dalam kecintaan kita kepadanya, di dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita mengesakan Allah di dalam rasa takut kita dan harapan kita, serta dengan itu semua seharusnya bagi kita bazrul jud, yaitu mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk mendapatkan, untuk menolong agama Allah, dan juga untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.